Alhamdulillah wa salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca sifatul mar'ah al-muslimah fi da'il kitab sunnah karya Ummu Usamah al-Abbasiyah hafizahallahu ta'ala. Kita masih di bab masalah dermawan. Kita masuk hadis yang ke-148 dari Abdul Wahid ibn Aiman dari ayahnya. Ayahnya mengatakan, aku mendatangi Jabir bin Abdullah. Fakal, kemudian di tempatnya Jabir, Jabir bercerita, inna yaumal khondaqi nahfiru, kami saat perang khondaq membuat galian, yaitu galian parit. Maka ketika menggali, aradat kudiyatun syadidatun, maka kami berjumpa dengan kudiyah syadidah. Kalau di Fathul Bari, di cara bacanya adalah bi fathil kaf usukun tahtaniyah. Ya-nya disukun, kaf-nya di fathah. Kalau di teks Fathul Bari, kaidah tulisannya. Kalau di teks yang ada di ini, di buku sifat nya kudiyah. Kalau kaidah itu artinya al-qit'ah asyadidah as-salbah minal ardi, bagian dari tanah yang keras. Ya, dan seringkali diterjemahkan dengan ketemu batu demikian. Dan riwayat Ahmad dari Waqid dari Abdul Wahid bin Aiman, ini kudiyah minal jabali. Oh, kalau kudiyah ada keterangannya, maaf. Wa iya bidomil kaf, kapnya di domah kudiyah. Kalau kudiyah maknanya adalah al-qit'ah as-salbah as-summa, potongan dari tanah yang keras. Ya, maka ada yang dengan menggunakan redaksi kudiyah dan ada yang menggunakan redaksi kaidah. Maknanya sama, sejenis batu yang keras, syadidah yang sangat-sangat keras. Fajar ulantas para sahabat yang gali datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas mengatakan, hadi kudiyah, ini ada kudiyah, ada bagian yang keras, aradat yang melintang fi khundaq di parit, sehingga parit tidak terbentuk karena ada di benda tersebut. Maka Nabi mengatakan, ana nazil, saya yang akan turun. Thumma qama, kemudian Nabi berdiri dan ternyata perut beliau diikat bi hajarin dengan batu. Kenapa kok? Ini ada batu di perut beliau. Walabithna thalathata ayamin lanadhuku zawaqan, karena selama 3 hari berturut-turut kami tidak makan. Bayangkan, kenapa Nabi kemudian mengikatkan batu di perutnya? Penjelasannya adalah ini, diikat limat. Walabithna thalathata ayamin lanadhuku dhawakan, selama 3 hari Nabi dan para sahabat itu tidak makan. Sebagaimana di Fathul Bari dikatakan, kalimat ini adalah kalimat untuk menjelaskan sebab kenapa Nabi mengikat batu di perutnya. Kenapa Nabi ingatkan batu di perutnya? Ada yang menjelaskan Al-Kirmani menjelaskan la'allahu litaskini hararatil ju'i bibardil hajari. Boleh jadi Nabi melakukan hal tersebut dalam rangka untuk menenangkan panasnya rasa lapar dengan dinginnya batu. Kemudian fa'akhadha an-nabi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil mi'wal. Mi'wal maknanya bikasil mim, mimnya di kasrah, wa fathil wawu, wawunya di fathah. Sukunil muhmalah, kemudian ainnya di sukun, mi'wal. Artinya adalah mashah. Artinya alat untuk mencangkul. Fadaraba, maka Nabi pukulkan ke batu atau bagian tanah yang keras tadi. Fa'ada kathiban ahyal, maka jadilah dia kathiban. Kathiban di Fathul Bari maknanya ramlan. Dia jadi pasir. Ahyal atau ahyam. Yang dimaksud dengan kasiban pasir yang ahyal artinya soro romlan yasilu wala yatamasaku. Jadilah dia pasir yang mengalir, yang tidak lagi kuat. Jadi ancur. Dia jadi ancur. Jadi ancur kemudian mengalir rontok. Di Al-Quran ada di surat Muzammil. Ini ayat yang ke-14. Wa kanatil jibalu kathiban mahila. Ada kathiban mahila. Artinya pasir yang mengalir. Tentang ahyam. Kalau ahyam maka fasarabi makna takasarat. Artinya terpotong-potong. Ya sama, hancur. Maka begitu Nabi turun, pakai cangkul, Nabi pukul bagian yang keras tadi, dan hancur. Ini menunjukkan hebatnya fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat angkat tangan, menyerah, untuk menghancurkan ini bagian atau batu tersebut. Nabi ternyata sekali pukul hancur. Maka Nabi itu Allah berikan badannya kelebihan fisik yang tidak ada pada yang lain. Maka aku katakan wahai Rasulullah, Jabir bilang kepada Nabi, wahai Rasulullah, i'tan li ilal bait. Wahai Nabi, izinkanlah aku untuk pulang ke rumah. Lantas aku berkata kepada istriku, aku melihat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuatu. Maka nafidzalika sabrun. Yang tidak ada kesabaran dalam hal itu. Artinya Nabi sangat lemah. Fa indaki syai', apakah engkau punya makanan? Maka istrinya mengatakan, Indi syairon, saya punya gandum kasar, wa anakun dan anak kambing. Maka Jabir berkata kepada istrinya, dan istrinya Jabir namanya Suhailah binti Mas'ud Al-Ansariyah. Dan di kisah pernikahan Jabir, Jabir ini nikah dengan janda. Nikah dengan janda karena dia punya 9 adik perempuan. Anak Jabir ini 10 bersaudara. Dia yang paling tua. Adiknya ada 9. Perempuan semua. Oleh karena itu dia memilih untuk nikah dengan janda yang bisa membantu membantu mengurusi adik-adiknya. Nah, janda tersebut ternyata namanya Suhailah binti Mas'ud Al-Ansariyah. Itu keterangan di Fathul Bari. Nah, Suhailah mengatakan, saya punya syair. Dalam riwayat yang lain itu cuma satu sok saja. Dan anak. Anak adalah al-untha minal ma'zi. Kambing betina. Ya, maka cuma ada gandum syair satu sok, kemudian kambing betina. Maka kemudian Jabir yang menyembelih kambing. Kalau di sini ya dua-duanya yang melakukan Jabir, yang menyembelih kambing dan yang menumbuk gandum. Namun yang benar tidak demikian. Di Fathul Bari, fadabahtu bidomita. Dabahtu itu taknya di domah. Sedangkan untuk tohana, ini bifatil muhmalah wafatin nun. Nunnya di fathah. Berarti tohanat. Di Fathul Bari, untuk tohananatnya, itu tohanat. Falladhi dhabaha wa Jabir. Penjelasan di Fathul Bari, yang menyembelih itu Jabir. Wa amra'atu hiyallati tohanat. Sedangkan istrinya, ya, istrinya yaitu Suhailah itu yang menumbuk gandum. Ya, maka yang benar itu fadzabahtul anaqa wa tahanat asy-sya'ira. Maka aku Jabir yang menyembelih kambing. Watahanat asy-sya'ira, sedangkan dia yaitu Suhailah yang menumbuk gandum. Hatta ja'alna al-lahma fil bumah. Lantas kami letakkan daging, yaitu daging kambing itu di bumah, ya satu wadah. Wadah untuk kemudian masak, ya. Sumaji itu kemudian aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wal ajin qad inkasara. Ya, ajin adonan itu inkasara. Inkasara di sini maknanya inkasara biasanya artinya patah. Tapi di Fathul Bari disampaikan inkasara artinya lana wa rutuba. Lembek, ya, lembek. Jadi tepungnya sudah lembek, sudah masak berarti. Ya, maka inkasar di sini artinya kalau inkasar untuk tepung berarti maknanya lembek. Walbumah, sedangkan wadah untuk masak itu terletak di antara asafi. Asafi itu adalah batu, jumlahnya 3. Dipakai untuk masak, untuk naruh wadah, periuk dan sebagainya. Itu namanya asafi. Definisinya di Fathul Bari, al-hijara allati tuda'a 'alaiha al-qidr. Ini batu waya salasatun jumlahnya tiga yang dipakai untuk diletakkan di atasnya al-qidr. Di atasnya di, untuk naruh periuk dan sejenis itu. Maka tungkunya itu dari tiga batu. Ya, sebagaimana ya, nenek moyang kita kalau masak ya, di dapur atau apa, atau orang kemudian masak di latihan masak di acara perkemahan, ada tiga batu disusun. Nah, untuk kemudian itu ditaruh di atasnya. Qad kadat anton doja tandoja, hampir-hampir ya, makanannya itu hampir masak. Fakultu, maka aku katakan tu'ayyimun li, sedikit makanan milikku. Maka Jabir bilang kepada Nabi. Ya, maka setelah selesai masak di rumah, Jabir kembali ke tempatnya Nabi dan para sahabat. Jabir bilang sama Nabi, wahai Nabi, saya punya sedikit makanan. Ini tasghir. To'am dikecilkan jadi tu'ayyim. Artinya sedikit makanan. Saya punya sedikit makanan, maka silakan Anda berdiri wahai Rasulullah, dan satu atau dua orang. Kalau Nabi mengatakan kam huwa, berapa banyak makanannya? Fadhakartulahu, aku sampaikan kepada Nabi, makanannya cuma gandum satu sok tambah daging ini kambing. Kal, maka Nabi bilang kathir, itu banyak. Tayyib, bagus. Kal, kemudian Nabi katakan kullaha, sampaikan pada istrimu, jangan angkat wadahnya. Demikian juga al-khubza, rotinya, dari tungku sampai aku datang. Ya, ternyata Nabi malah bilang kepada para sahabat, kumu, ayo pergi semua. Nah, padahal Jabir sudah pesan satu atau dua orang saja. Teman-teman, Nabi malah mengatakan, ayo berangkat semua. Fakumal muhajiruna wal ansar. Maka semua sahabat muhajir dan ansar pada berdiri. Falamma taghala ala imra'ati, maka tatkala Jabir sampai di rumah duluan dan dia ketemu istrinya, Jabir bilang sama istrinya, wahai haki, celaka kamu, celaka kita. Nabi datang dengan membawa rombongan banyak sekali, semua muhajir dan ansar dibawa ke sini, wa man ma'hum, dan semua orang bersamanya. Qalat, maka sang istri bertanya, hal sa'alaka, apakah Nabi sebelum sebelum itu dia tanya-tanya dulu padamu? Jabir bilang, "Naam, iya, Nabi tanya, tapi berapa banyak makanannya?" Dan ditanyakan terlebih dahulu. Ya, atau kemudian di riwayat yang lain, ya, Suhailah bertanya kepada suaminya, apakah Nabi telah tanya kepadamu? Itu untuk lebih detailnya ada dalam riwayat yang lain. Ya, bahasanya Jabir mengatakan, falakitu minal hayai ma la ya'lamuhu illallah. Maka aku malu sekali. Ini datang Nabi dengan para muhajir dan ansar, maka kata Jabir, aku malu sekali. Sampai betapa besar rasa malunya, la ya'lamu illallah. Betapa besar rasa malunya, tidak ada yang tahu besarnya kecuali Allah. Artinya sangat malu sekali. Aku katakan pada, aku katakan, datang banyak orang untuk mau makan satu sok gandum ditambah satu ekor kambing, daging seekor kambing. maka aku menemui istriku dan aku katakan, ya kita akan dipermalukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang bil khandaq ajma'in, dengan semua orang yang ada di parit. Maka istrinya mengatakan, apakah Nabi telah bertanya kepadamu berapa jumlah makanan yang ada? Aku katakan iya. Faqalat, maka Suhailah mengatakan, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang lebih tahu tentang maksudnya. Sudah dikasih tahu kalau makanan segini, namun yang diajak segitu banyak. Ya, maka kata istrinya, wa nahnu qad akhbarnahu bima indana. Yang jelas telah kita kabarkan kepada Nabi makanan yang kita miliki. Fakashafat anni ghamman shadida. Ya, maka kata-kata istriku tersebut menghilangkan galauku yang luar biasa. Maka demikianlah faedah istri, ya. Kata-katanya itu bisa menghilangkan galau. Kata-katanya yang tepat, disikon yang tepat, ini bisa menghilangkan galau sang suami. Suaminya batin ini, kita akan betul-betul dipermalukan, kita akan malu, malu luar biasa. Dan kemudian ketika Suhailah mengatakan, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Artinya, Nabi melakukan hal tersebut tentu sudah ada, sudah dihitung. Kita telah kabarkan kepada Nabi makanan yang kita miliki. Ya, kemudian nantas Nabi mengatakan, udkhulu wala tadghatu. Tadghatu artinya la tasdahimu. Silakan masuk namun jangan desak-desakan. Dalam riwayat yang lain, maka aku keluarkan untuk Nabi adonan rotinya, maka Nabi meludahinya dan mendoakan keberkahan padanya. Kemudian Nabi pergi ke tempat wadah yang dipakai untuk masak, maka Nabi kemudian meludahinya dan mendoakan keberkahan untuknya. Faja'ala, maka mulailah Nabi yaksir memotong roti dan meletakkan padanya daging. Wa yukhammiru al-burmata, dan Nabi menutupi al-burmah, wadah untuk masaknya. Ini cuma diambil, ditutup lagi, diambil, ditutup lagi. Wa tanur, dan tungkunya. Idza akhadha minhu, jika Nabi telah mengambil roti darinya. Ya, maka Nabi mengambil dari tungku atau dari tempat masak, setelah diambil ditutup lagi. Wa yuqaribu ila ashabihi, kemudian roti tersebut didekatkan kepada sahabat-sahabatnya. Summa yanzi'u, setelah itu Nabi mencabut atau mengambil. Yanzi'u di sini artinya mengambil daging atau kemudian makanan dari wadahnya. Ya, maka Nabi ngambil, kemudian ditutup, kemudian makanannya didekatkan pada sahabat. Sudah selesai, dan Nabi ngambil lagi, ditutup lagi, kemudian disodorkan lagi. Falam yazal, maka Nabi terus menerus memotong roti, wa yaghifu, dan hatta syabi'u, Nih, maka Nabi terus-menerus memotong roti wayarib dan mengambil rotinya sampai para sahabat kenyang. Wabakiyah-bakiyah dan tersisalah yang tersisa. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada istrinya Jabir, kuli hada, silakan makan ini, wa ahdi, dan hadiahkanlah kepada yang lain. Fa inanna sa'asobatul maja'atun, karena masyarakat Madinah itu mengalami maja'atun, kelaparan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Maka di sini terdapat perintah Nabi kepada istrinya Jabir untuk menghadiahkan makanan. Kemudian Nabi menyebutkan sebab dan alasannya. Karena manusia itu, masyarakat Madinah sekarang ini sedang tertimpa kelaparan. Dalam riwayat yang lain kemudian dijelaskan kuli wa ahdi. Wa istrinya Jabir, silakan dimakan dan hadiahkan. Falam nazal na'kulu wa nuhdi yaumana ajma, maka sehari itu kami terus-menerus makan dari makanan tersebut dan menghadiahkannya ke tetangga kiri dan kanan. Seharian bisa untuk kirim hadiah sana dan kemari plus dimakan sendiri. Jadi riwayat yang lain, maka kami makan wa ahdina li jironina, maka kami makan dan kami hadiahkan pada tetangga-tetangga kami. Namun kalau di ayat yang kedua ini dijelaskan, falamma kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahaba dhalik. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah keluar dari rumahnya Jabir, itunya hilang. Bertambahnya makanan tadi selama Nabi di situ. Kalau riwayat sebelumnya yang tadi saya bacakan, seharian tersebut ya, makanannya terus saja bisa dihadiahkan dan dinikmati. Ya, maka di sini kemudian apa hubungan kedermawanan dengan hadis ini? Tentu ini berkenaan dengan sifat wanita salihah. Maka tentu di sini kedermawanan kita jumpai ada pada istrinya Jabir. Ketika suaminya bertanya, saya ingin ngasih makanan pada Nabi. Nabi nampaknya kasihan sekali. Maka istrinya Jabir memberikan semua makanan yang ada. Kita cuma punya satu sok gandum. Maka lihat, dia demikian dermawannya. Tidak kemudian, ini yang untuk Nabi setengah saja. Ini setengahnya untuk kita. Jangan semua dikasihkan. Di rumah cuma ada satu sok syair, satu sok gandum. Nanti kalau dikasihkan Nabi, kita dapat apa? Nah, demikian cara berpikir Suhailah, istrinya Jabir. Namun semuanya direlakan untuk diberikan oleh suaminya, diberikan oleh suaminya untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu niat awalnya. Meskipun ternyata realitanya makanannya berubah jadi tambah banyak, sehingga bisa mereka nikmati, bahkan bisa dihadiahkan ke sana dan kemari. Maka di sini letak sehingga hadis ini dimasukkan di bab kedermawanan wanita salihah. Contohnya adalah kedermawanan Suhailah binti Mas'ud Al-Ansariyah, istrinya Jabir bin Abdullah. Maka seandainya Suhailah itu bukan seorang wanita yang dermawan, maka dia tidak akan melepas semua bahan makanan yang ada untuk diberikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun semuanya dilepas, ya, tanpa berat hati, dengan penuh kerelaan. Maka ini menunjukkan kedermawanan yang ada pada diri beliau. Kemudian di sini kita jumpai dalail nubuwah, bukti kenabian, yaitu banyaknya makanan yang tadi telah kita bacakan sebabnya karena doa dan air ludah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini kita jumpai pemimpin itu melayani dan tidak dilayani. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin para sahabat. Nah, Nabi lah yang kemudian ngambil rotinya, bahkan memotong-motongnya. Kemudian yukaribu ila ashabihi. Setelah itu Nabi yang mendekatkan kepada para sahabat. Maka Nabi yang menyuguhkan. Maka ayat yang menunjukkan pemimpin itu adalah orang yang melayani dan bukan dilayani. Ya, kemudian hadis berikutnya masih sama kisah Jabir dan Sa'ad Khandaq dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan tatkala Khandaq atau parit itu digali, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menimpa ada pada diri Nabi khamsan, kelaparan syadidan yang luar biasa. Fan kafa'tu, maka aku pulang ke tempat istriku, yaitu ke rumahku. Kemudian aku tanyakan kepada istriku, hal indaki syai, apakah engkau punya makanan? Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsan syadidan, lapar sekali. Fa akhajat ilayya jiraban, maka istriku kemudian, yaitu Suhailah namanya, mengeluarkan di hadapanku jiraban. Ya, wi'aun min jildin, satu wadah dari kulit. Fihi isinya satu sok syair. Walana, dan kami memiliki dan kita memiliki buhaimah. Ini satu binatang kecil. Ini, tadi di ayat sebelumnya telah ada jin. Yang dia dajin, dajin artinya jina kalau di kamus. Dajin artinya jina. Di Fathul Bari dijelaskan dajin itu artinya alat itu tutok fil bait walat taflutu lil mar'a, hewan yang dibiarkan di rumah dan tidak dilepas di padang gembalaan. Wa min sya'niha annaha tusmanu, dan umumnya dajin itu gemuk karena dia dicarikan pakan. Dia tidak merumput, namun dicarikan pakan. Fadabah tuha, lantas aku menyembelihnya. Wa watohanat, kemudian istrinya Jabir yang memasak atau yang menumbuk asyairo gandum. Tohana jika untuk biji-bijian artinya menjadikannya lembut. Ya, menjadikannya lembut. Maka ditumbuk untuk supaya lembut. Dan tadi yang berdasarkan penjelasan di Fathul Bari, pelakunya adalah istrinya Jabir. Sehingga itu bukan tohantu, namun tohanat asyaira. Fafarotu ila farohi. Maka kemudian aku selesai. Wa qata'tuha, kemudian aku potong-potong. Fi burmatiha, ya, di burmah, di wadahnya. Ya, di apa, sobloknya atau semacam itu. Thumma walaitu ila Rasulillah. Kemudian aku pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika pergi untuk mengundang Nabi, maka Suhailah pesan, la taftahani bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa biman ma'ahu. Isinya pesan, jangan engkau buat aku malu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat bersamanya. Maka isinya Jabir pesan, jangan bikin kita malu. Artinya ngumumkannya, ngajak-ngajaknya, jangan jangan diekspos belak-belakan. Pesan istrinya, dan pesan istri pun dilaksanakan dengan baik. Faji'tuhu fasarartuhu, maka aku datang mendekati Nabi, kemudian aku berbisik ke Nabi. Nah, aku berbisik ke Nabi, melaksanakan pesan istrinya. Tidak kemudian ngomong dengan suara yang keras, namun bisik kepada Nabi. Isi bisikannya, ya Rasulullah, dhabahna buhaimatan lana. Wahai Rasul, kami telah nyembelih hewan kami, hewan piharan kami. Kami telah menumbuk satu sok syair karena indahnya kami miliki. Fata'ala anta wa nafarun ma'aka, maka mari anda dan sedikit orang bersama anda. Dan ternyata sohan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis dapat bisikan, malah Nabi teriak. Teriakan, ya ahlal khandaq, wahai semua yang kerja di parit. Wahai semua kerja di parit, inna Jabiran qad sana'a suran. Sesungguhnya Jabir telah membuat suran. Suran binti Fathul Bari, suran sinnya di domah. Wawahuna as-sani. Ya, artinya sani sesuatu yang dibuat. Ya, qad sana'a suran. Jabir telah membuat sesuatu yang dia buat. Fahayya, ayo, hala, ayo. Bihallikum. Fahayya halan bihallikum. Ini sama dengan halla. Halla artinya ya ayo. Halan bikum atau di ayat yang lain halan bikum. Halan di Fathul Bari kalimat isti'ta'ain fiha hasun. Kalimat ajaan yang mengandung motivasi. Maknanya halumu musa'in. Ayo cepat-cepat. Ayo cepat-cepat. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan kepada Jabir, jangan turunkan wadahnya. Dan janganlah kemudian adonannya kamu buat jadi roti sampai aku datang. Fajitu, maka aku datang. Waja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang yakdumu annasa, di depan banyak orang. Waktunya di belakang Nabi banyak orang. Dan orangnya memang banyaknya betulan di riwayat yang lain wahum alfun, jumlah yang datang 1000 orang. Ini ay alladhi akalu, yang makan di rumahnya Jabir itu ada 1000 orang. Maka itu banyaknya betul-betul banyak sekali. Hatta jitu imro'ati, sampai kemudian Jabir mengatakan sampai aku datangi istriku. Maka ketika istrinya tahu yang datang banyak, bayangkan 1000 orang jalan di belakangnya Nabi. Maka begitu sampai di rumah, yang protes istrinya Jabir terlebih dahulu. Suhailah protes. Fakulat bika wa bika. gimana pesanku padamu, gimana pesanku padamu, kan saya tadi bilang tolong bisik-bisik, jangan memalukan kita, gitu kan. Tadi kan sudah dipeseni, lho kok yang datang banyak sekali seperti itu. Maka Jabir bilang, qad fa'atul ladzi qulti, pesanmu sudah aku jalankan, aku telah lakukan apa yang kau pesankan. Akhirnya Suhailah mengeluarkan ya untuk Nabi ajinan, ya adunannya. Maka Nabi kemudian ya meludahinya, kemudian mendoakan keberkahannya. Kemudian adunan tadi dikembalikan ke tempatnya, ke burma, ke wadah masaknya. Oh, atau maaf bukan, summa amada di samping itu Nabi bersengaja ke burma, kemudian meludahinya dan memberkahinya. Summa qal, kemudian Nabi mengatakan kepada Jabir, udu khabizatan, panggil tukang roti. Fal takhbis ma'aki, kemudian hendaklah dia bikin roti membantumu. Maka minta supaya dicarikan orang yang lain yang membantunya. Waqdahi min burmatik, burmataki, dan ambil ikdahi, artinya urufi, ciduk atau ambil, min burmatiki, burmatikum, dari wadahnya, namun jangan diturunkan. Wahum alfun, dan orang yang bersama Nabi itu jumlahnya 1000 orang. Fa'uqsimu billahi, aku sumpah demi Allah, kata Jabir, laqad akalu hatta tarakuhu wanharafu, semuanya 1000 orang itu makan semua ternyata. Nah, hatta tarakuhu, kemudian sampai mereka tinggalkan makanan tersebut, wanharafu, dan mereka bubar. Wa inna burmatana, dan sungguh wadah masak kami itu latahitu, atau inharafu maknanya di Fathul Bari malu ani to'am, mereka meninggalkan makanan, ya sama bubar. Dan sungguh wadah masak kami latahitu, rennya dikasar, taknya ditasdid, artinya tagla, artinya mendidih, ini artinya mendidih. Sedangkan wadah masak itu tetap mendidih dengan masakannya, dengan makanannya, kamahia sebagaimana keadaannya semula. Wa inna ajinana, dan sungguh ya adunan roti kami layuh bazu kamahua, sungguh kemudian bisa dibuat roti sebagaimana semula. Jadi ini, tadi yang kemudian ada di tungku itu masih utuh, kemudian yang masih jadi adonan juga masih utuh. Muttafaqan alaih, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Di sini ada sedikit keterangan, janganlah engkau membuat aku malu. Maka kompromi antara ayat ini dan ayat yang pertama, Suhailah bertanya, apakah Nabi telah bertanya kepadamu tentang berapa banyak makanan yang ada? Jabir mengatakan iya. Maka kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, dua ayat ini kita kompromikan dengan mengatakan bi'anna, bahasanya sang istri yaitu Suhailah telah pesan kepada Jabir pertama kalinya, bi'an yu'limahu bisurah, supaya memberi taukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan gambaran makanan yang ada. Maka tatkala Jabir berkata pada istrinya, kalau Nabi datang bil jami' dengan semua orang yang ada, maka istrinya mengira kalau Jabir tidak ngasih tahu Nabi kalau makanannya sedikit. Oleh karena itu maka istrinya Jabir mendebat suaminya. Falamma a'lama hadzal, Jabir memberitahukan kepada istrinya kalau Jabir telah menyampaikan, telah memberitahukan kepada Nabi, sakana ma'indah, maka tenanglah hati Suhailah, li'ilmiha bi'imkani khalqil 'adah, karena dia yakin bahasanya bisa jadi terjadi perkara yang luar biasa. Ya, kemudian fadalla dalika, maka hal ini ketenangan si Suhailah setelah tahu bahasanya semuanya telah berjalan sebagaimana semestinya, ini menunjukkan banyaknya akal Suhailah dan betapa sempurna keistimewaan Suhailah. Maka Suhailah ini adalah wanita yang akilah, yang sangat berakal. Ya, ketika suaminya ditanya, sudah dikasih tahu kan pada Nabi? Sudah. Maka beliau tenang, karena beliau yakin Allah dan Rasulnya yang lebih tahu, yaitu maksudnya mungkin saja nanti kita akan melihat keajaiban. Kemudian masih di bab tentang masalah dermawannya seorang wanita, hadis yang ke-150 yang dari Imam Ahmad. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya melewati seorang perempuan. Akhirnya perempuan tersebut menyembelihkan untuk Nabi dan para sahabat syatan seekor kambing. Ini dalil perempuan boleh menyembelih. Wa taqaddat lahum ta'aman, kemudian membuatkan untuk Nabi dan para sahabat makanan. Falamma raja'a, maka tatkala Nabi kembali, oh tadi lewat. Ketika Nabi lewat, ya, nanti perempuan ini menyadari kalau Nabi akan kembali. Maka dia nyembelih kambing dan bikin makanan. Ya, Nabi pergi ke satu tempat bersama para sahabat, lewati satu rumah. Dan perempuan dan itu adalah rumah seorang perempuan. Perempuan ini tahu ini jalan satu-satunya. Nanti Nabi pasti kembali. Falamma raja'a, tatkala Nabi kembali, perempuan ini mengatakan, wahai Rasulullah, kami telah buatkan makanan untuk kalian. Tolong mampir ke rumah, silakan masuk dan makan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah perempuan tersebut, demikian juga para sahabat. Dan mereka para sahabat kalau makan bareng dengan Nabi, mereka tidak mau memulai makan sampai Nabi mulai makan. Maka demikianlah adab ketika kita bersama dengan orang yang kita hormati karena beliau adalah orang yang lebih tua, karena beliau guru kita atau yang lain, atau dia pejabat yang punya hak untuk dihormati, dia pak lurah dan sebagainya di acara makan, maka hendaknya kita tidak mendahului makan sampai beliau makan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ngambil satu suap makanan, namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa menelannya. Lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ini daging adalah daging seekor kambing yang disembelih tanpa izin pemiliknya. Maka sang perempuan itu mengatakan, wahai Nabi Allah, ya, kami tidaklah canggung dengan tetangga kami yang namanya Sa'ad bin Mu'ad, sebagaimana mereka pun tidak canggung kepada kami. Kami biasa na'khudu minhum wa ya'khuduna minna. Kami meskipun tetangga, kami seperti saudara sendiri. Kami biasa ngambil barang dari dia dan dia pun ngambil barang dari kami. Maka itu sudah biasa kami lakukan. Tidak ada izin tertulis, namun itu meskipun itu tidak ada izin tertulis, namun kami sudah tahu saling ridha. Demikian jawaban si perempuan. Ada hadis saya dari hadis yang sahih. Sisi pendalilan kenapa masuk di bab ini, karena perempuan ini begitu tahu Nabi lewat nanti akan kembali, maka dia dengan kedermawanannya nyembelih kambing dan masak makanan. Ini tentu dilakukan oleh wanita yang dermawan. Ya, kalau dia bukan wanita yang dermawan, tentu dia akan pelit untuk melakukan hal semacam ini.